Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Fadhilin azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa pada malam Selasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kitab fikih dari kitab Al-Fiqhil Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Kita masih pada permasalahan ahkamuz zaba'ih bab ataupun permasalahan hukum bab yang kedua, hukum-hukum seputar sembelihan. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sebutkan syarat-syarat penyembelihan. Abu Hurairah, syarat-syarat penyembelihan itu ada berapa? Apa? Apa? Ulangi. Syarat-syarat penyembelihan terbagi menjadi berapa? Apa? Lah. Syarat-syarat penyembelihan atau syarat-syarat sah penyembelihan terbagi menjadi berapa, Reki? Jadi 3, sebutkan. Naam. Dua syarat berkaitan dengan yang hewan yang dibeli. Naam. Tiga syarat yang berkaitan dengan alat penyembelihan. Naam. Secara umum syarat sah penyembelihan itu ada 3 bagian. Yang pertama syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih. Yang kedua syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang akan disembelih. Dan yang ketiga, syarat-syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Nah, Abu Hurairah, sekarang apa saja syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih? Terus nah, yang pertama benar enggak Aiman? Ahli menyembelih yaitu apa tadi? Balik berakal. Sudah. balig, berakal. Benar enggak ini Aiman, syarat orang yang menyembelih itu harus balig dan berakal? Hah? Benar masalah? Dirli, benar enggak kalau orang menyembelih itu harus balig dan berakal? Benar. Nah, Afif, benar enggak orang yang menyembelih itu harus balig dan berakal? Hah? Kurang apa? Hah? Lah iya, apa? Apa kurangnya? Berani mengatakan kurang, harus tahu apa kurangnya. Nah, yang terus yang disebutkan mereka tadi, salah atau benar? Apa salahnya? Balik. Yang benar apa? Yang benar tamyiz, bukan balik. Tamyiz. Kalau balik itu orang sudah balik, berarti anak-anak enggak boleh menyembelih. Anak-anak boleh menyembelih. Anak-anak boleh menyembelih. Yang penting sudah tamyiz. Yang kedua apa syaratnya? Akbar. Syarat orang yang menyembelih. Khalid, apa syarat yang berkaitan dengan orang yang menyembelih yang kedua? Ada enggak catatannya? Apa? Apa? Nah, syarat yang kedua. Nah, orang yang menyembelih tidak menyembelih untuk selain Allah atau dengan menyebut nama selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, berikutnya Alif, apa saja syarat-syarat yang berkaitan dengan hewan yang akan disembelih? Sudah. Apa lagi? Apalagi syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih? Kasah, Prabu. Membaca basmalah ketika menyembelih. Nah, membaca basmalah ketika menyembelih. Khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga, salisan. Asyartul muta'alliku bi'alatiz zabah. Syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. An takuna al-alatu mimma yajrahu bihaddihi. Syarat alat untuk menyembelih adalah alat tersebut termasuk alat-alat yang melukai dengan tajamnya. Melukai dengan tajamnya. Min hadidin wa nuhasin wa hajarin. Baik berupa terbuat dari besi atau terbuat dari tembaga atau pula terbuat dari batu. Yang penting tajam. Dia bisa melukai dengan tajamnya. Naam. Wa wairi dzalika Mimma yaqta'ul hulqum, dan selain itu dari apa-apa yang bisa memotong tenggorokan. Wa yunhirud dam, dan bisa menumpahkan atau mengalirkan darah. Yang bisa mengalirkan darah. Adasin wal zuhur, kecuali gigi dan tulang. Kecuali gigi dan tulang. Walaupun tajam, nam, begitu juga tulang, walaupun tajam, tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Berarti selain itu, yang dengan tajamnya dia bisa melukai, bisa mengalirkan darah, bisa memutus tenggorokan, diperbolehkan. Dikecualikan gigi dan tulang. Li hadithi Rafi' radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadisnya Rafi' radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anharad dam wa dzukira ismullahi alaihi fakuluh. Apa saja yang bisa mengalirkan darah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut atasnya nama Allah, maka makanlah. Kecuali gigi dan tulang. Kecuali gigi dan tulang. Nah, zuhur apa ya? Apa? Apa? Kuku, afan. Nah, zuhur itu kuku ya. Afan, keliru. Zuhur itu kuku, afan. Saya ulangi. Kecuali gigi dan kuku. Kecuali gigi dan kuku. Ini tadi juga sama yang di atas, selain gigi dan kuku. Wa yadkhulu fi hukmi as-sinni waz-zufur fil mana' sa'iru anwa'il 'idzam. Ketika melihat izom ini, anda baru ingat itu bukan tulang, izom yang tulang. Nah, dan masuk pada hukum gigi dan kuku, gigi dan kuku, walaupun dia tajam, dalam larangan ini adalah seluruh jenis tulang. Seluruh jenis tulang. Seluruh jenis tulang enggak boleh. Sawa'un akanat min adamiyin am ghairihi. Sama saja tulang tersebut berasal dari manusia atau dari selain manusia. Enggak boleh dipakai untuk menyembelih. Kemudian wasababul man'i min dzalika ma dzukira fil hadis. Dan sebab pelarangan dari hal tersebut, dari gigi dan kuku, adalah apa yang disebutkan di dalam hadis. Wa tamamuhu, dan kelengkapannya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sa'uhaddithukum an dzalika, dan aku akan memberitakan kepada kalian tentang hal tersebut. Ammasinnu fa'azmun, kata Rasulullah, adapun gigi maka dia adalah tulang. Ini istimbat, berarti seluruh tulang tidak boleh. Kenapa? Alasan gigi tidak boleh itu adalah karena gigi itu termasuk tulang. Sudah paham ya? Nah, sehingga diambil kesimpulan seluruh tulang tidak boleh. Kenapa? Karena alasan gigi enggak boleh itu adalah karena dia tulang. Sudah paham? Nah, sehingga seluruh tulang tidak diperbolehkan. Wa amma dzuhur, adapun kuku, famudal habasyah, adapun kuku maka dia adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Insyaallah. Orang Habasyah nyembelihnya enggak pakai apa? Pisau, pakai kuku. Berarti benar-benar di kuku kita sanggup enggak kira-kira? Kuku kita kayaknya enggak sanggup nyembelih. Walaupun boleh, kayaknya enggak putus-putus. Berarti wallahu alam apa kukunya orang Habasyah gimana enggak tahu. Yang jelas enggak pendek seperti kita berarti. Tidak tidak pendek. Nah, ini menunjukkan faedah ya khana hadin rahimani wa rahimakumullah tentang upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi orang-orang kafir. Nah, upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi orang-orang kafir. Alasan enggak bolehnya bukan karena tulang, tapi karena itu alat sembelihannya orang-orang Habasyah pakai kuku, maka tidak diperbolehkan. Maka Rasulullah SAW dalam sekian banyak permasalahan beliau berupaya untuk menyelisihi enam orang-orang kafir. Jangan kita meniru orang-orang kafir. Khawatirkan masuk pada sabda Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka, dia termasuk kaum tersebut. Nah, wa amma an-nahyu 'anil dhabhi bil 'idham falianaha tanjisu bid-dam, insyaallah. Adapun kata penulis, kata para penulis bahwasanya larangan dari menyembelih dengan tulang, larangan dari menyembelih dengan tulang dikarenakan tulang itu nam dia bisa menjadi najis dengan darah, dengan darah. Wa qad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tanjisiha, dan dalam keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari menajisi tulang. Nah, tulang bekas kambing, tulang kambing, tulang apa yang tajam-tajam itu, atau tulang sapi biasanya. Nah, dikarenakan ketika dia menyembelih dengan tulang, itu tulang itu bisa menjadi najis karena ada darah. Karena ada darah, sementara Nabi SAW melarang dari menajisinya. Menajisi itu tulang tersebut. Kenapa? Li'annaha zadu ikhwanina minal jin. Dikarenakan tulang itu adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Nah, dikarenakan apa? Tulang itu adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Nah, ketika dipakai untuk menyembelih dia menjadi najis dengan darah, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma az-zuhur, adapun kuku, falin nahyi anit tashabbuhi bil kufar. Maka padanya ada larangan dari menyerupai orang-orang kafir. Nah, sebagaimana telah disampaikan di atas. Larangan untuk menyerupai orang-orang kafir. Dan ini mencakup sekian banyak perkara. Ya Allah, hidin rahimani wa rahimakumullah. Bukan sekedar ini, diupayakan untuk kita menyelisihi orang-orang kafir. Dari sisi, apalagi dari sisi ibadah, dari sisi keumuman saja, dari sisi gaya rambutnya, potongannya, jangan menyerupai orang-orang kafir. Khana hadin rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga. Adabuz dzabah, adab-adab menyembelih. Lizabhi adabun yang bagi lizabhi at-taqayyudu biha. Menyembelih itu memiliki adab-adab yang selayaknya dilakukan, diperhatikan oleh orang yang menyembelih. Wahia, adabnya adalah yang pertama, an yuhiddadzabihu syafratahu. Yang pertama, orang yang menyembelih hendaknya menajamkan pisaunya. Orang yang menyembelih menajamkan pisaunya. Li hadithi Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menetapkan berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan al-ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, maka jika kalian membunuh, maka baguslah dalam membunuh. Jika kalian membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Habib, apa contoh membunuh dengan bagus? Apa contoh membunuh, tapi bunuhnya dengan cara yang bagus, yang baik? Hah? Apa? Apa? Bukan menyembelih, membunuh. Kok menyembelih? Membunuh. Apa contohnya membunuh dengan cara yang baik? Jawab. Fadli, apa contohnya membunuh dengan cara yang baik? Hah? Ahmad? Wah? Apa? Hukum kisos. Ketika menerapkan hukum kisos, membunuh orang yang membunuh, maka dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang tercepat. Begitu juga membunuh hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Membunuhnya dengan cara yang baik. Maknanya cari membunuh yang tercepat. Membunuh yang dirasa apa? Mempercepat atau lebih cepat kematiannya. Jangan membunuh tetapi dibunuh dengan perlahan. Ini tidak baik di dalam membunuh. Makanya para ulama ketika menyebutkan hukum qisas, mereka menyebutkan apa kira-kira hukuman qisas itu, yang khususnya bunuh itu mana yang tercepat. Sebagian mereka dengan pedang, langsung ditebas lehernya dengan pedang yang sangat tajam. Sebagian mengatakan dengan kalau dulu pedang, kalau sekarang boleh ditembak kepalanya. Atau disebutkan oleh Sulaiman rahimahullah di setrum. Mana yang paling cepat? Allah alam. Belum ada yang merasakan. Lihatnya saja. Setrum katanya Allah alam. Dia kan kita terasa di setrum itu kan kalau sebentar kan. Kalau setrum sampai mati enggak tahu. Waliyallahu. Wallahu taala alam bitawab. Maka mereka menyebutkan mana yang paling cepat. Kalau dari di zaman dahulu, karena memang belum ada senjata api yang lebih cepat, maka dipancung dengan pedang yang sangat tajam. Wallahu taala alam bitawab. Itu namanya fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka baguslah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kata Rasulullah SAW, dan jika kalian menyembelih, maka perbaguslah dalam menyembelih. Ini masalah menyembelih. Wal yuhidda, apa bentuk bagusnya adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, wal yurih dzabihatahu, dan hendaknya membikin nyaman, membikin tenang hewan sembelihan, hewan sembelihannya. Itu cara menyembelih yang bagus adalah dengan menajamkan pisaunya dan membuat tenang hewan yang akan disembelih. Di antaranya nanti apa? Tidak mengasah pisaunya di hadapan hewan yang akan disembelih. Nah, dan juga Allah alam mungkin untuk tahun-tahun mendatang perlu di evaluasi cara kita menyembelih karena dari zahir nampak tidak membuat tenang. Yang anda maksudkan adalah menyembelih hewan itu di dekat teman-temannya. Nah, nggak kelihatan, cuma kayaknya dengar nggak kira-kira. Ini perlu nampaknya di evaluasi. Bismillah, kalau teman-teman bisa kembali, ini nampaknya tidak membuat tenang. Nah, ditutup cuma dekat, nggak dikayal kemarin dekat sekali. Sebelum cuma ini saja, maka yang kecil itu sampai muter. Nah, sudah gelisah dia. Nah, walaupun tidak dikelihatkan parangnya, cuma diperdengarkan suara orang yang mau menyembelih, orang-orang yang seperti itu, atau mungkin kedengaran suara sapi ketika disembelih. Nah, maka insyaallah kita evaluasi lagi untuk yang mendatang bagaimana supaya lebih tenang hewannya ketika disembelih. Antaranya menajamkan pisaunya. Yang kedua, an yubji'a ad-dabbata li janbihi al-aisar. Yang kedua, adabnya adalah membaringkan hewan yang mau disembelih di sisi yang kiri. Nah, membaringkan hewan yang akan disembelih di sisinya yang kiri. Wa yatruku rijlahu al-yumna yattaharraku ba'da dzabah, dan membiarkan kakinya yang kanan bergerak setelah disembelih. Membiarkan kakinya yang kanan bergerak-gerak ketika disembelih. Litat tariha bitahrikiha, supaya dia nyaman dengan dia banyak bergerak. Li hadis Syaddad bin Aus al-Mutaqaddam, berdasarkan hadisnya Syaddad bin Aus yang telah berlalu qabla qalil, barusan saja, wa li hadisi Abil Khair, dan berdasarkan hadisnya Abul Khair, anna rajulan minal ansar haddatsahu, bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar menceritakan kepadanya. Nah, menceritakan kepadanya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu adja'a udhiyatahu liyadhbahahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaringkan hewan kurbannya untuk beliau sembelih. Beliau membaringkan hewan kurbannya untuk disembelih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tersebut, a'inni ala dhahiyyati, bantulah aku atas korbanku ini. Bantulah aku untuk menyembelih hewan kurbanku ini. Fa'a'anahu, maka dibantu oleh orang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sehingga ini mungkin ralat pada pertemuan-pertemuan yang dahulu ketika menyebutkan tentang penyembelihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara zahir beliau sendirian. Nah, yang secara zahir afan beliau sendirian. Naam, sehingga Wallahualam, dulu kayak yang kita sampaikan yang bagus menyembelih itu sendiri sendirian. Cuma ketika Ustaz Utsamah Mahri kesini, ketika di Karang Makmur kita tanyakan apakah itu menunjukkan disunahkan untuk menyembelih itu bersendirian, tidak dibantu oleh orang lain, maka kata beliau enggak ada dalil yang menunjukkan itu. Tidak ada dari situ ketika Rasulullah menyembelih yang tidak menyebutkan ada yang membantu, tidak ada dalil yang menunjukkan apa menyembelih itu dianjurkan sendiri sendirian, tidak ada yang membantu. Nah, ternyata ini ada dalilnya, ya kan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, baru didapatkan tadi. Nah, Rasulullah ketika mau menyembelih, beliau mengatakan kepada seorang lelaki, a'inni 'ala dhahiyyati, bantu aku untuk menyembelih kurban-kurbanku. Maka fa'anahu, beliau pun dibantu oleh Rasulullah SAW, dibantu oleh laki-laki tersebut. Nah, yang ketiga, nahrul ibil qa'imatun atau qa'imatan ma'kulatan atau qa'imatun ma'kulatun rukbatuhu al-yusra. Nah, menahar onta pada posisi berdiri, ma'kulatun rukbatuhu al-yusra, dalam keadaan pula terikat lututnya yang kiri, sehingga berdiri bukan bebas begitu saja, tetapi lutut yang kiri sudah diikat. Maksud lutut yang kiri adalah tangan kiri. Paham enggak? Tangan kiri. Kan tangan dua, kaki dua kan? Unta depan. Yang depan itu tangan, yang belakang kaki. Gitu juga sapi. Nah, walaupun ada yang mengatakan kaki semua, al-muhim, tapi dari penjelasan ini, kaki semua apa ada tangan juga? Dia mengatakan lututnya yang kiri sudah terikat. Berarti kaki semua ya menurut orang ini. Nah, Anda baca di Mulahot Fikih Sesoleh Fauzan, nah, disebutkan tangannya yang kiri. Nah, yang kiri depan. Sehingga apa? Lutut yang terikat kiri depan. Dan unta itu dia wallahualam katanya berdiri dengan tiga kaki. Apa? Itu kalau kaki semua ya. Jadi yang wallahualam gimana bentuknya? Belum pernah juga. Jadi lututnya diikat yang kiri, tangan kiri. Nah, ontanya ini berdiri pada tiga kaki. Nah, berarti anggap kaki semua ya. Nah, kaki depan berarti kan. Kaki depan yang kiri yang diikat. Nah, sementara dia berdiri di atas tiga sisa kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Coba gue dilihat di internet ada bentuk penyembelihan onta gimana. Pasnya gimana? Wan nahar athanu bi muhaddadin fil labbah. Dan nahar itu adalah menusuk dengan benda tajam di labbah. Wa hiyal wahdatu allati baina aslil 'unuq was qadr. Labbah adalah lekukan. Lekukan yang ada di antara pangkal leher dan dada. Nah, ditusuk dengan benda tajam, labbah, yaitu lekukan. Lekukan itu ada yang lubang dikit gitulah, yang enggak ada tulangnya kayaknya. Yang ada di pangkal leher dan dada. Nah, liqaulihi ta'ala fadhkuru smallahi 'alaiha tawaffa. Maka dalam firman Allah surah Al-Hajj ayat 36, Allah menyatakan maka sebutlah nama Allah atasnya sawafa dalam keadaan dia berdiri. Kondisinya telah terikat. Berdiri tapi kondisi telah terikat. Aikiyaman min salat. Yakni berdiri di atas tiga kaki. Kita penulis kiyaman min salat. Berdiri di atas tiga kaki. Marra ibnu Umar radhiyallahu anhuma ala rajulin qad anaha badanatahu liyanharaha. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melewati seorang lelaki yang menderumkan ontanya. Didudukkan ontanya untuk dinahar. Didudukkan ontanya, diderumkan untuk disembel, dinahar sama dia. Jadi dinahar posisinya duduk. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan ibhasha, bangkitkan dia. Jangan diderumkan, ibhasha, bangkitkan dia qiyaman dengan posisi berdiri muqayyadatan dalam keadaan terikat. Berdiri dalam keadaan terikat. Yang terikat mana? Lututnya yang kiri depan. Lutut kiri depan. Sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat. Zabhu sa'iril hayawan ghairil ibil. Mendabah seluruh hewan selain onta. Nah, sudah lewat. Selain onta maka dizabah. Di qawlihi ta'ala innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Semuanya Allah memerintahkan kalian untuk menzabah. Untuk menzabah, menyembelih dengan bentuk zabah seekor sapi betina. Al-Baqarah ayat 67. Wali hadis Anas radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadisnya Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zabaha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzabah al-kabsyain allazaini dhaha bihima. Beliau menzabah dua kambing kibas yang beliau berkorban dengannya. Dalil bahwasanya sapi itu dizabah, begitu juga kambing dizabah, dan berarti selain unta semuanya dizabah dengan adab-adab yang telah berlalu. Nah, ini sementara yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wasallam.